make it right. Music. Oh, sweet little guy, mtoto unataka ntafanya. Umenipa kalai, jenzi sina la man. Sijui ni Chinese, ama Korea. Kasura Filipina, utamu Korea. Sema mi leo silani, tasima kwa mlinzi wa bebani. Oh, macho ya kuna mbali. Kaumbo na sura nzuri. Oh mama, toto mtamu kwa Mombasa. Tena umetimba kabagata. Lako nyuma midede. Takupatia mapepe. Kamlinzi wa bevali. Oh, macho ya kuona mbali. Oh dad, kaumbo na sura nzuri. Oh mama, toto mtamu ka Mombasa. Tena umepimba kabagata. Lako nyuma midede. Takupatia mapepe. Shoto, shoto, shoto, shoto. Sukari, yote yote yote yote yote yote yote.